Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan juga kita manjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram, dan pagi ini insyaAllah kita masuk ke bab Al-Hiba wal-Umrah wal-Rukbah. Al-Hiba artinya pemberian, Umrah nanti akan kita jelaskan sebentar, dan juga Rukbah. Kalau Hiba pemberian, mungkin sudah umum kita ketahui maknanya. Kalau seseorang mengatakan, saya memberikan kepada kamu makanan ini, pakaian ini, kendaraan ini, hibah, pemberian secara umum. Kemudian kalau umroh, ada ditulis di situ, saya bacakan. Umroh ialah memberi rumah kepada orang lain dengan ucapan, aku memberimu rumah ini seumur hidupmu. Artinya kalau orang yang menerima rumah itu sudah meninggal, udah kembali kepada pemiliknya. Jadi rumah itu hanya diberi selama dia hidup. Itu namanya umrah. Tentu dalam masalah umrah ini, kalau kesepakatannya hanya seperti itu, berarti kalau meninggal yang sedang menempati rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian ada rukbah. Rukbah itu ialah memberi rumah kepada orang lain dengan ucapan, jika aku mati sebelummu, maka rumah ini menjadi milikmu. Dan jika engkau mati sebelumku, maka rumah ini kembali kepadaku. Ini kalau seandainya ada orang mengucapkan seperti itu, ini memang terjadi. Ini memang terjadi di zaman dulu di kalangan orang-orang Arab. Ya, tolong yang punya mobil silakan. Kita masuk ke hadis pertama, hadis nomor 955 dalam bab ini. Saya bacakan, wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu anna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika nahaltahu. Jadi yang benar itu nahaltahu. Ya, mithla hadha. Faqala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu. Wa fi lafdhin fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Faqala afa'alta hadha biwaladika kulluhum? Faqala la. Qala ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Faraja abi faradda tilka sadaqah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah li Muslim qala fashhid fa'ashhid ala hadha ghairi. Thumma qala ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء قال فلا إذن. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma bahwasanya ayahnya pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap anakmu engkau berikan pemberian yang sama? Ia menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu tarik kembali. Dalam suatu lafaz hadis yang lain, menghadaplah ayahku kepada Nabi SAW agar menyaksikan atau memberikan kesaksian terhadap pemberiannya kepadaku. Lalu beliau bersabda, apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian atau anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Hadis ini muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, carilah saksi lain selain diriku dalam hal ini. Kemudian beliau bersabda, apakah engkau senang jika mereka atau semua anak-anakmu sama-sama berbakti kepadamu? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, kalau begitu jangan lakukan. Hadis pertama ini memberikan pelajaran yang cukup banyak kepada kita berhubungan dengan masalah hibah dulu, pemberian. Hibah ini adalah harta seseorang yang dia berikan kepada orang lain. Secara khusus, kalau diberikan kepada orang yang disuruh kita berlaku adil, kepada istri dan kepada anak, ya. Kalau bagi suami, maka kalau dia berikan satu anaknya mobil, maka dia harus memberikan yang lainnya juga mobil. Kalau dia memberikan kepada istrinya, kalau dia poligami, yang satu adalah rumah, yang satu juga harus dapat rumah. Dan memang ini dianjurkan agar senilai, ya, sama, senilai atau sama. Misal kita punya dua anak, anak yang pertama akan diberikan mobil dan juga anak kedua. Hanya saja anak pertama dengan anak kedua punya pilihan masing-masing mobil. Bolehkah? Boleh saja. Tetapi harus nilainya sama. Yang satu misalnya ambil mobil Honda, yang satu ambil mobil Toyota misalnya. Tapi nilainya sama walaupun beda merek. Ini harus berbuat adil di sini, harus berbuat adil. Atau bisa ditukar hibah tersebut dengan nilai yang lain. Misal kita ingin memberikan anak kita yang dua atau tiga orang tadi mobil masing-masing. Ternyata yang ketiga bilang, saya gak butuh mobil, saya butuh duitnya saja untuk saya putar dan saya usahakan. Bolehkah? Boleh saja. Itu kan. Tapi yang jelas hibah ini harus berlaku adil di orang-orang yang kita disuruh untuk berbuat adil. Selain istri dan anak, maka tidak berlaku hukum adil ini. Misal, saya punya uang 1 juta. Ada 3 orang fakir miskin di hadapan mata saya. Apakah saya harus membaginya sama rata? Jawabannya tidak. Karena orang-orang tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah keadilan. Tidak ada hukum keadilan bagi mereka dari pemberian kita di situ. Yang ada cuman istri dan anak, gitu kan? Tapi kalau selain mereka, kita bebas. Ada 3 fakir miskin, 1 orang aja yang kita mau kasih 1 juta semua. Itu hak kita. Enggak ada masalah. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Bahwasanya kalaupun kita mau memberi, harus adil kepada orang-orang yang di bawah naungan seseorang. Laki-laki, istri atau anaknya. Dengan memberikan produk yang sama, barang yang sama, atau senilai. Atau senilai. Dan ini tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak punya hubungan hak di situ kepada orang yang akan memberikan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua diambil daripada hadis tadi 955 adalah bolehnya seseorang yang sudah mengeluarkan hibah pemberian khusus yang dia keluarkan untuk orang-orang yang di bawah naungannya. Misal anak-anak atau istri-istrinya, dia boleh menarik kembali hibah itu kalau dia anggap tidak adil. Tadi Bashir ini radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, memberikan kepada anaknya Nu'man 1 budak. Ternyata dia memiliki beberapa orang anak dan Nabi SAW tanya, kamu berikan tidak kepada seluruh anakmu sama? Dia mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, kalau begitu tarik kembali. Jadi boleh menarik kembali hibah itu, garis bawahi kalimat saya setelah ini ya, kalau orang-orang tersebut memang punya hak secara syar'i di bawah naungan kita, sekali lagi istri dan anak. Berbeda dengan hibah yang sudah diberikan selain mereka, muslimin, orang fakir, tanah sudah diwakafin, gak boleh ditarik lagi. Udah gak boleh. Faham ini ya Bu ya. Jadi hibah itu hanya boleh ditarik oleh si ayah anaknya atau seorang suami dari istrinya, kalau memang dia memiliki lebih dari satu. Jadi kalau misalnya dia memiliki anak cuma satu orang, maka itu berbeda hukumnya. Ya, dia tidak perlu tarik, ya. Karena menarik di sini hanya boleh kalau dikhawatirkan tidak ada keadilan. Nanti dikhawatirkan kena dosa. Tapi kalau misalnya kita cuma punya satu orang anak, kita sudah berikan dia mobil, memang nggak ada unsur adil di situ, karena tidak perlu, tidak ada saudaranya dia, nggak ada saudaranya, gitu kan? Tapi kalau ada penyebab, ada saudaranya, kalau anak-anak atau ada istri lain dengan poligami, maka tidak bisa, kecuali dia harus berlaku adil. Dan kalau dia rasa tidak adil, dia boleh menarik hibah tersebut, bahkan dianjurkan secara syar'i untuk menarik hibah itu. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji'hu, kembalikan itu, pemberianmu tadi, kembalikan pemberianmu. Pelajaran yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua sebenarnya. Tadi terjemahannya ini kesannya kepada sahabat itu saja ngomongnya, tapi kalau kita lihat kembali kepada lafaz bahasa Arabnya, kurang lebih kalau dilihat di hadis 955 baris keempat dari bawah, ada statement di situ, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, takutlah kalian, patuhlah kalian semua kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Jadi kita disuruh semuanya untuk bertakwa kepada Allah, artinya takut kepada Allah, dan patuh dan berbuat adil dengan anak-anak. Manfaatnya kita lihat yang terakhir sekali daripada bahasa Arab ini, dikatakan ayasurruka an yakunu laka fil birri sawa, apakah kau mau anakmu nanti semuanya sama bakti denganmu? Maka sahabat ini mengatakan, tentu saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu jangan kamu beda-bedain. Jadi ternyata dengan berbuat adil diantara mereka, maka itu akan memberikan perhatian yang sama, bakti yang sama gitu. Kadang-kadang terjadi kecemburuan diantara anak-anak justru karena perilaku orang tuanya. Lebih sering membawa misalnya anak pertama, anak kedua gak pernah diikutkan. Lebih sering membawakan hadiah anak yang bungsu. Karena ini kadang-kadang di Indonesia kita anggap anak bungsu adalah anak yang mesti lebih diperhatikan. Ini gak boleh. Ternyata anak keempat kita lagi, anak bungsu kita lagi buat salah, kemudian kakaknya marahin, lalu dia menangis. Termasuk di sini orang yang tidak adil adalah yang dihukum malah kakaknya, hanya karena kita lebih sayang kepada adiknya atau kita menganggap dia masih kecil. Ini gak boleh ya. Makanya seringkali kita lihat ada adik-adik dari bersaudara yang paling bungsu itu malah jahat dengan kakaknya, karena yang bidik dia adalah ibu dan ayahnya dengan cara itu. Gak boleh, walaupun dia kecil, kalau dia salah disampaikan kalau itu salah, sehingga dia tidak mempertahankan kesalahan tersebut. Ini pelajaran yang bisa diambil daripada hadis 955 masalah hibah. 956 menjelaskan kepada kita tentang hukum tadi yang saya bilang, tidak bolehnya kalau hibah sudah dikasih dan ini bukan orang, bukan anak, bukan istri, tidak boleh ditarik lagi. Enggak boleh. Ibu udah taruh uang 1 juta kepada di tangan fakir miskin. Lalu setan goda, kenapa ya dikasih 1 juta kebanyakan dan seterusnya? Lalu kita mau tarik kembali, boleh enggak? Enggak boleh dalam Islam. Sudah enggak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan kita jelaskan hadisnya di 956. Dan anak-anak dan istri ini berlaku tadi hukum boleh menarik kembali hibah, sekali lagi kalau dikhawatirkan ketidakadilan. Tapi kalau mereka sendiri enggak ada masalah. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi thumma yaudu fi kaihi. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari laisa lana mathalus su' lil ladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yaqi atau yaqi'u thumma yarji' fi kaihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari, kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, kata beberapa sahabat, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya, kecuali ya, semestinya kecuali seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak bolehnya menarik hibah yang diberikan secara umum, nggak boleh lagi. Ini juga sudah kita singgung di bab wakaf yang lalu. Sudah diwakafin, sudah selesai. Banyak orang begitu ya. Jadi mentang-mentang kena kakeknya dulu wakafin, kemudian lokasi itu biasa-biasa saja dulu waktu zaman kakeknya. Sekarang ternyata udah mahal, udah bagus. Kakeknya sudah niat untuk wakaf masjid. Gak boleh anak cucunya ganti. Udah tetap aja begitu pemberiannya. Kecuali dalam keadaan waktu kita bahas masalah wakaf kemarin, kalau dikhawatirkan fitnah, tidak berjalan program, gitu kan? Atau ahli waris menganggap lebih efektif kalau dipindahin ke lokasi tertentu, boleh saja tapi harus senilai. Misal tanah di jalan Kelapa Gading ini 10 juta per meter. Dulu di zaman kakek-kakek kita masih harga 500 ribu, gitu kan? Sekarang ahli warisnya mau ngambil alih tuh, mau dibangunin mall, supermarket atau apa saja. Nilainya 10 miliar, dia mau pindahin ke Cibubur, mungkin lebih murah misalnya. Maka dia harus, kalaupun mau pindahkan, itu harus ada pertimbangan memang tujuan si pewakaf tadi atau pehibah ini itu tercapai. Dia kan tujuannya untuk membangun masjid dan harus senilai, ternyata tanah sama luasnya di Cibubur tapi nilainya cuma 5 miliar, berarti dia harus tambah 5 miliar lagi untuk melengkapkan nilai sebenarnya tanah itu. Nilai sebenarnya tanah itu. Kemudian hadis 957, wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini keliru ya. Ini qala. Bukan pakai begitu, tidak usah pakai alif. Kalau qala kayak gitu berarti dua orang yang ngomong. La yahillu li rajulin muslimin an yu'tiyal athiyata thumma yarji'a fiha illa al-walidu fima yu'tiya waladah. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali, ada pengecualian, seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya karena khawatir masalah keadilan tadi, atau seorang suami yang menarik dari istri-istrinya karena khawatir ketidakadilan. Hadis ini sebenarnya menguatkan hadis sebelumnya, jadi 957 menguatkan 956 ya, lebih merincikan saja. Kemudian hadis 958, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha, rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. Jadi kita dianjurkan kalau diantarin piring makanan diisi dengan oleh tetangga, dikembalikin kosong atau berisi, Bu? Berisi, nggak boleh kosong, gitu kan? Kita diberikan, ada orang subhanallah hobinya gembarnya cuma menerima, gak mau memberi. Berharap dari temannya selalu dihadiahin jilbab, selalu dihadiahin baju, selalu dihadiahin, tapi dia sendiri gak pernah membeli. Ini gak boleh dalam Islam, kan? Kita harus membalas. Jadi memberi itu adalah sebuah ibadah. Orang lain bisa dapat pahala, kita juga mesti memberi. Kita juga memberi dan kita balas. Makin baik lagi kalau kita membalas spontan pada saat itu. Kita diberikan baju, kita membalas juga dengan yang senilai. Itu sangat tepat, ya. Jadi hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah dan membalasnya. Maksudnya membalas ini membalas dengan setimpal. Ya semampu kita, mungkin ada orang kaya memberikan makanan kue yang enak sekali, mungkin harganya mahal, kepada tetangganya yang miskin, gitu kan, atau temannya atau kerabatnya. Lalu mereka tidak punya kue kecuali yang murah sekali, tapi bagi mereka itu sudah sangat bagus. Maka sama saja di sini, karena ketidakmampuan dia kan. Walaupun lebih afdal kalau orang punya kemampuan mengembalikan nilai yang sama atau bahkan lebih. Nilai yang sama atau bahkan lebih. Kemudian hadis 959 wa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala wa habar rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan fa athabahu 'alaiha fa qala radita qala la fa zadahu fa qala radita qala la fa zadahu fa qala radita qala na'am rawahu Ahmad wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis 959 ini memberikan pelajaran kepada kita. Sebelum saya baca terjemahannya, ibu-ibu sekalian, kalau kita sedang diberikan sesuatu pada orang, boleh kalau kita mau balas, misalnya kita dikasih baju nih, oh Masya Allah bagus sekali ya, kamu mau saya balas apa? Boleh bertanya begitu. Gitu kan? Tidak ada masalah. Boleh. Apalagi kalau kita memang mendapatkan kepuasan dari pemberian dia. Kan? Misalnya kita diberikan sesuatu yang bagi kita sangat bernilai, Masya Allah, maka kita dianjurkan menggembirakan pemberi sebagaimana kita juga diberi. Ya, dan di sini boleh bertanya, diambil daripada hadis Nabi SAW ini. Kita dengarkan terjemahannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang memberi seekor unta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membalasnya sambil bertanya, ditanya waktu sudah dikasih, apakah engkau telah rela, ridho gak kamu, cukup gak ini saya balas nih. Orang itu ternyata bilang belum, maksudnya dia belum menganggap balasan Nabi setimpal, gitu kan. Maka dikatakan Nabi SAW menambahkan untuknya, bertanya yang kedua kali, apakah kamu sudah ridho, kamu sudah rela, dia bilang lagi belum. Lalu Nabi SAW memberikan dia yang ketiga kalinya. Lalu ditanya, apakah kamu sudah rela? Dia bilang, iya. Dia mengatakan, iya. Setelah diberikan tiga kali. Riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Kita lihat footnote nomor satu. Ahmad meriwayatkan dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang Arab Badui memberi sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, semula saya berkeinginan untuk tidak menerima hadiah kecuali dari orang Quraisy, orang Ansar atau orang Thaqif. Thaqif ini maksudnya orang dari kota Madinah secara umum. Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dengan matan tanpa kisah. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan panjang lebar dan menjelaskan bahwa pahalanya adalah 6 ekor unta darah. Demikian juga Al-Hakim meriwayatkan dan menilainya sahih menurut syarat Imam Muslim. Ringkasnya adalah kita boleh atau kita dianjurkan dalam Islam memberikan hadiah atau balasan kepada orang yang telah memberikan kepada kita dan diusahakan senilai atau lebih, kecuali dalam kondisi kita tidak mampu. Dan kita boleh menanyakan, ini kamu udah kasih saya hadiah nih, kamu saya kasih apa ya? Termasuk dalam rumah tangga, suami istri, kita harus selalu saling memberikan hadiah ya bu ya. Orang banyak sekarang sebelum nikah tuh kasih, tukar-tukaran hadiah terus. Setelah menikah Masya Allah, masing-masing punya rekening, masing-masing punya PIN yang tidak ada saling tahu, masing-masing menyembunyikan hartanya, nanti meninggal baru ketahuan ternyata banyak. Dan itu juga tidak dibawa di kuburan. Harus saling memberi hadiah. Entar ini ibu-ibu pulang yang ada suaminya dikasih hadiah ya. Ada manfaatnya tuh. Nanti dia akan balas hadiah itu. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti akan ada hadis yang kita akan bahas itu, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah maka kalian akan saling mencintai dan menghormati. Gitu kan? Ini kadang-kadang luput nih, kadang-kadang luput. Mestinya kita harus tahu. Yang saya temukan banyak dalam masalah rumah tangga, ibu-ibu banyak sekali selalu berharap suaminya beri, tapi dia enggak pernah kasih suaminya. Enggak pernah, gitu kan? Selalu berharap dibelikan baju baru, minta duit beli baju baru, minta beli ini, tapi enggak pernah terfikir pada saat masuk mal atau pasar berikan juga suaminya dari uang itu, enggak pernah. Padahal sebenarnya itu saling memberikan hadiah adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik, apalagi dia sudah baik memberikan duit misalnya, gitu kan? Contoh. Jadi ini memang dianjurkan dalam agama kita. Jadi kita dianjurkan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini satu hal yang harus diketahui. Yarhamkillah. Hadis 960 wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah liman uhibat lahu, muttafaqun alaih. Jadi tadi itu sampai 959 kita masih bicara tentang masalah pemberian secara umum ya, termasuk hadiah dan seterusnya. Sekarang 960 sudah masuk ke, kan tadi judulnya hibah, umrah dan rukbah. Sekarang kita masuk ke umrohnya. Tadi definisinya adalah seseorang yang memberikan rumah kepada orang lain sambil berkata apa? Rumah ini milikmu selama kamu hidup. Selama kamu hidup. Baik, ini hadisnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qaal. Tentu ini Jabir bin Abdullah. Abdullah ini ayahnya juga sahabat ya, radhiyallahu anhu ma qaal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umra liman uhibat lahu muttafaqun alaihi. Wali muslimin amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu man a'mara umra fa hiya lilladhi u'miraha hayyan wa maytan wa li akhi bihi wa fi lafdhin innamal umra allati ajazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula hiya laka wa li akhi bik fa amma idha qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha wali Abi Dawudin wa Nasa'i la turkibu wa la tu'maru faman urkiba syai'an au u'mira syai'an fahuwa liwarathatihi. Saya bacakan terjemahannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda umrah, ini bukan ibadah umrah ya, beda tulisannya. Kalau umrah yang biasa kita kerjain itu pakai ta marbuta, umratun gitu kan. Kalau ini pakai alif. Ya, seperti ya tapi sebenarnya itu alif namanya ya. Umrah gitu. Lain. Ya. Umrah itu menjadi milik bagi yang diberi, orang yang diberi. Kan tadi dia bilang, rumah ini saya kasih sama kamu, jadi milikmu selama kamu hidup. Berarti di sini sabda Nabi SAW, rumah itu menjadi pemilik orang yang sudah dijadikan sebagai target. Hadis ini muttafaqun alaih. Menurut riwayat Imam Muslim, jagalah hartamu dan jangan menghamburkannya. Karena barang siapa yang berumrah, maka ia menjadi milik orang yang diberi umrah selama ia hidup dan mati. Dan menjadi milik keturunannya. Sampai sini di garis bawah dulu ya. Karena saya lihat di buku ini, disusun, digabungin semua riwayat ini. Tolong dikasih tanda sedikit ya, kasih garis dua mungkin di situ. Khusus di titik tadi kalimat terakhir yang saya baca dan menjadi milik keturunanmu. Selain titik dikasih garis dua. Ya. Umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW ialah bila ia berkata, maksudnya kapan umrah itu? Kan tadi umrah itu ini rumah buat kamu selama kamu hidup. Hadis tadi yang saya bilang dikasih garis pemisah itu berbunyi kalau seseorang melakukan umrah maka akan menjadi haknya mutlak orang yang dikasih berikut juga anak keturunannya, kan gitu. bagaimana mempertemukan hadis ini dengan definisi tadi umroh, bahwasanya ini hanya selama kamu hidup atau ucapan dia. Berarti kalau orang itu meninggal, rumahnya kembali dong mestinya, kan gitu. Nah, di sini memahaminya adalah hadis keterangan yang datang setelah titik tadi. Umroh yang dimaksud dalam hadis tadi sebelumnya yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW ialah bila ia berkata, yang orang yang memberikan itu, ini milikmu dan keturunanmu. Jika ia berkata ini milikmu selama engkau hidup, maka pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya pada saat si penerima meninggal dunia. Menurut riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i, jangan memberi rukbah dan umrah. Rukbah tadi sudah kita jelaskan, kalau seseorang berkata saya memberikan kepadamu rumah, gitu kan? Jadi dijelaskan, saya memberikan kepadamu, aku memberimu rumah ini seumur hidup. Jika engkau, umroh itu adalah memberikan rumah kepada orang lain dengan ucapan jika aku mati sebelummu, maka rumah itu menjadi milikmu, dan jika engkau mati sebelumku, maka rumah itu menjadi milikku, kembali kepadaku. Jadi ini dihubungkan pemberian tersebut dengan masalah kematian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kita membaca hadis 960 ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yang pertama adalah seseorang dianjurkan untuk tidak membuka pintu umroh dan rukbah. Seseorang tidak dianjurkan ya, atau tidak dianjurkan untuk membuka ya, atau ada anjuran agar tidak membuka pintu umroh dan rukbah. Jadi gak perlu menawarkan orang seperti itu. Ini pelajaran pertama dari hadis. Yang kedua, kalau seandainya pun ada orang yang melakukannya, dia tidak berdosa, bagian daripada syariat, bagian daripada agama, dibolehkan karena Nabi SAW membolehkan masalah itu. Dan yang ketiga, pemberian yang diberikan kepada orang yang menerima umroh tadi dan umroh secara khusus ya, rumah ini saya kasih kepadamu jadi milikmu selama kamu hidup, kalau dia hubungkan untukmu dan keturunanmu, gitu kan, berarti itu sudah jadi warisan keturunan orang yang menerima. Tapi kalau cuma mengatakan ini hanya untukmu selama kamu hidup, berarti kalau orang itu mati, walaupun pemberi ini hidup atau mati, tetap dikembalikan kepada orang yang memilik awal ya, baik kepada dia atau kepada ahli warisnya kalau dia sudah mati. Kalau rukbah, ini juga dianjurkan agar tidak dilakukan. Dia berkata rumah ini milikmu, kebun ini milikmu, mobil ini milikmu, gitu kan, selama kamu akan menjadi milikmu kalau aku mati sebelummu. Pemberi mengatakan aku mati sebelummu, jadi pemilik awal meninggal duluan, maka penerima di sini bisa menjadi pemilik mutlak harta tersebut. Tapi kalau seandainya kau mati sebelum aku, maka pemberian ini kembali kepadaku. Ini berlaku ucapan diucapkan antara saudara dengan saudarinya, keponakan dengan paman, kan gitu, sepupu dengan sepupu, ini boleh, atau orang lain umumnya. Ya, tapi kalau pada anak atau istri, saya sudah titik beratkan tadi di awal, saya bilang garis bawahi, tidak boleh kecuali dengan keadilan. Hadis 961, wa an Umar radhiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adha'ahu sahibuhu fa dhanantu annahu ba'i'uhu bi rikhas. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala la tabta'ahu wa in a'taakahu bidirham. Al hadis muttafaqun alaih. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memberikan seekor kuda untuk perjuangan di jalan Allah, untuk jihad diwakafkan. Namun orang yang diberi kuda itu menelantarkannya. Lalu aku mengira bahwasanya ia akan menjualnya dengan harga yang murah, maka aku tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah membelinya walaupun ia menjualkan kepadamu satu dirham. Ibu pernah menghibahkan mobil. Ini mobil nih, saya kasih di jalan Allah bisa dipakai ambulans lah, kalau sekarang mungkin pesawat tempur, mobil tank, gitu kan. Kita kasih hibah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang kita kasih ini tidak menjalankan amanah. Tidak menjalankan amanah. Misal enggak dipakai berperang. Atau tidak dipakai ambulan tersebut untuk kebutuhan ambulan, malah dihapus diganti dengan fungsi lain, misalnya mobil pribadi. Bagaimana keadaannya sekarang? Atau dia menjual apa yang sudah kita berikan tadi itu dengan niat untuk ya dihibahkan, diberikan di jalan Allah. Bolehkah saya sebagai pemberi membeli itu? Maka hukumnya tidak boleh. Apa yang pernah kita berikan, yang kita wakafkan, enggak boleh lagi dibeli kembali walaupun dengan nilai 1 dirham. Sudah diberi ya sudah. Sudah diberi ya sudah. Baik, dia tidak bertanggung jawab Ustaz, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya letakkan sesuatu yang kita ingin sedekahkan agar menjadi amal jariah di tempat dan orang yang benar. Jangan sembarangan orang. Bukan berarti setiap orang minta langsung kita langsung memberikan, memenuhi, gitu kan. Kita enggak menolak orang yang minta-minta tapi tidak memberi kadar nilai yang besar kecuali pada tempatnya. Kecuali pada tempatnya. Jadi kita tahu di mana kita meletakkan sedekah tersebut. Karena dikhawatirkan akan terjadi seperti ini. Ternyata mobil yang kita wakafkan tadi atau kita berikan di jalan Allah, kalau di zaman Umar tadi ini adalah kuda, dan ternyata orang yang ya mengambilnya tidak dipakai berjihad, tidak mengurusnya, tidak menjalankan amanah di kuda itu. Lalu Umar bin Khattab dapat berita orang itu mau menjual kuda tadi yang diberikan kepada dia untuk jihad ya Allah. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, jangan kau beli darinya walaupun dia jual kepadamu 1 dirham. Walaupun dia menjual kepadamu 1 dirham. Hadis ini memberikan pelajaran ya, kita tidak boleh membeli apa yang kita berikan kepada orang lain. Beda kalau transaksi jual beli ya. Misal gini, ibu supplier sabun dan sampo misalnya, atau ibu yang punya pabrik. Kemudian di malam hari kita lagi perlu sekali mau pakai sabun. Pabrik kita jauh, nggak mungkin. Stok di rumah lagi habis. Tapi produk yang kita punya dijual di supermarket banyak. Bolehkah kita membeli? Boleh, karena ini transaksi jual beli. Yang dibahas ini apa? Pemberian, hibah tadi. Kalau dikasih di jalan Allah, gitu kan? Dikasih di jalan Allah. Ini yang sering terjadi, ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang tadinya seperti saya bilang kasus, karena tanah itu awalnya murah harganya, terus tiba-tiba jadi mahal karena ada jalan tol, karena ada fasilitas, karena ada apa, terus dia mau narik kembali. Ini gak boleh, kecuali tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya dia ganti dengan yang senilai dengan itu, gitu kan, dia ganti dengan senilai. Sebenarnya bukan dia beli ya, bukan dia beli, tapi dia mengganti dengan yang senilai. Tapi kalau dia ingin beli apa yang dia pernah hibahkan, gak boleh. Hadis 962, nanti yang punya pertanyaan ditulis-tulis ya, memang saya belum buka sampai bab ini selesai, beberapa hadis lagi selesai. Silakan yang punya pertanyaan berhubungan dengan 3 poin tadi, masalah pemberian atau hibah, masalah umrah, dan masalah rukbah. 962, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal tahadu tahabu, rawahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai atau menyayangi. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Ibu-ibu saya tanya, kapan memberikan hadiah ke orang? Kira-kira yang biasa dilakukan kalau datang dari safar, ya kan? Kalau misalnya 2 tahun gak safar berarti gak kasih hadiah. Nah, itu masalahnya. Persepsi tentang oleh-oleh itu hanya dikasih kalau kita safar, diganti. Tidak ada salahnya dan ibu mendapatkan pahala setiap ketemu hari Kamis saling tukar hadiah. Kalau ada yang mau jalankan sunnah Nabi, gitu kan? Sunnah Nabi. Artinya saling tukar itu misal nanti besok saya telepon temannya malam, besok nanti di taklim hari Kamis di Istiqomah Kelapa Gading, saya bawain kamu kue ya, ada kue dekat rumah saya enak nih. Lalu kemudian ya dia mengatakan, oh iya kalau gitu kamu mau dibalas apa nanti, bisa saja. Ini contoh saya tarik ke kejadian sehari-hari. Oh saya juga atau saya akan siapin kue juga dekat rumah saya ada yang enak nih, gitu kan. Atau dia bilang, saya sih pengennya jangan dikasih kue juga ya, karena kan saya sudah kasih kamu kue, saya buat kue. Loh ini gak salah. Dengar dulu, secara syariat gak salah. Misal dia memang penjual kue, kue banyak di rumahnya, kan temannya sudah bilang, waktu saya kasih, ini saya kasih kamu kue ya, besok ya kita ketemu di pengajian. Dia kebetulan pun buat kue. Lalu temannya bilang, baik terima kasih jazakillahu khair, mau saya balas apa? Dia punya hak bilang secara syar'i, jangan kue dong, saya kan buat kue. Bawain yang lain aja, mie, apalah, itu boleh dalam Islam. Ini yang dimaksud tadi dengan hadis-hadis yang saya kasih pelajaran itu. Ya. Jadi itu bukan aib, itu bukan salah. Ya, itu bukan salah, dia boleh menyampaikan. Bahkan tadi orang Badui itu 3 kali Nabi tanya, dia bilang belum cukup. Gitu kan? Belum cukup. Mungkin ada ibu-ibu memberikan hadiah temannya kue, gitu kan? Harganya 300.000. Terus kemudian temannya kan ada kue besar ya. Kemudian temannya bilang temannya ini akan memberikan balasan kue juga, tapi harganya 50.000. Sebenarnya mereka punya kemampuan, beda kalau tidak mampu ya. Mesti dibalas yang setimpal, yang hampir sama, gitu kan? Mestinya begitu. Jadi memang kue ada yang mahal ya. Saya itu hari sempat dapat dari satu ibu pengajian, saya lupa di mana ya. Ada kue itu enak sekali kuenya itu, gitu kan? Tebal sekali. Akhirnya sampai saya cari di pembungkusnya ada nomor teleponnya. Saya sempat telepon, kemudian saya tanya. Ternyata ibunya tuh nggak jual kue memang, tapi kalau ada pesanan dibuatin sama dia. Subhanallah, kuenya itu saya ambil dan saya jual di Kalibata di toko. Itu sampai berapa lama gitu gak rusak ya. Dan bagus sekali kualitasnya dan padat. Ada macam-macam di dalamnya. Ada kismis, ada ini, ada itu, ada macam-macam. Ya, itu sangat baik. Memang nilainya mahal. Memang ratusan ribu. Mungkin kecil aja sudah berapa, 350 ribu atau 400 ribu. Tapi memang rasanya bagus gitu kan. Nah kita kalau menghibahkan sesuatu kepada orang, ikhlaskan. Jangan juga berharap balasan dari dia, tapi ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma boleh dalam Islam dianjurkan untuk saling tukar. Ibu jangan fahamin apa yang saya ucapkan, siapin hadiah, saya mau kasih kamu besok hadiah, kamu juga harus siapin ya. Nah, bukan itu ya. Tapi pada saat kita memberi kita boleh dibalas, bahkan dianjurkan yang menerima membalas. Dianya yang mau membalas, gitu kan? Kalau dia tidak balas, nggak apa-apa, tetap aja kasih, ya. Jadi jangan berharap balasan, gitu. Seperti itulah gambarannya. Baik, ini hadis yang kita ambil tadi dari hadis 962, saling memberikan hadiah. Mulai dengan orang-orang yang terdekat, mulai dari orang-orang yang terdekat, gitu. Ada anak saya, karena seringnya saya dan mungkin istri saya juga memberikan hadiah, masih kecil, kadang-kadang kalau pulang diberikan sesuatu, subhanallah dia lakukan satu perbuatan yang cukup mengharukan waktu itu, pengalaman kami di rumah gitu kan, anak saya yang paling tua, maka dia rupanya setiap kali uang jajan sekolahnya disimpan sama dia, diam-diam, disimpan gitu, pas sudah terkumpul banyak, diberiin hadiah orang tuanya gitu. Jadi dia terdidik sebenarnya secara tidak langsung hanya dengan memberi hadiah. Kalau saya pribadi kadang-kadang, tapi jangan dijadikan tolok ukur ya. Nanti ibu-ibu jadikan tolok ukur di rumahnya, tidak harus. Tapi saya kadang-kadang kalau pulang jarang sekali saya enggak bawa hadiah ke rumah. Ada saja. Kadang-kadang pernah saya pulang, saya bingung mau beli apa ya. Mampir di pinggir jalan ada penjual permen 2, saya bawa permen 2, saya kasih istri saya 1, saya makan 1. Ini hadiah, ini yang saya bisa bawa hari ini. Oh, senang sekali dia, gitu kan. Enggak apa-apa. Karena itu yang saya mampu kasih untuk hari itu dalam kondisi memang letih. Enggak ada masalah. Tapi baik sekali itu, memperbaharui keromantisan rumah tangga ya, perhatian ada di situ dan seterusnya. Hadis 963, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu fa innal hadiyati tasullu sakhima. Rawahu al-Bazzar bi isnadin dhaif. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian, kebencian, jarak. Diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad mabu ya. Saya lagi batuk soalnya. Jadi diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad yang lemah, dilihat footnote nomor 1, yang dimaksud dengan sakhima adalah dendam dan kedengkian. Di sini penulis tidak menolak hadis ini karena memang hadis ini semakna sebenarnya dengan hadis yang sebelumnya, gitu kan? Dan ini bukan dalam masalah akidah. Sementara hadis lemah itu masih bisa dipakai kalau dalam motivasi atau namanya fadhail amal. Fadhail amal, gitu kan? Jadi ini masih dipegangi oleh para ulama. Makanya saling memberi hadiah akan menghilangkan kedengkian, iri hati dan seterusnya. Hati itu akan terus saling dekat. Ya, kalau hati itu dekat dan itu pengikatnya sebenarnya adalah hadiah dan kata-kata yang baik. Pengikat agar hati itu bisa bersatu adalah hadiah dan kata-kata yang baik. Itu pengikatnya. Kalau ibu ingin siapapun berbuat baik dengan kita nantinya, maka lakukan dua hal ini. Tutur kata kita selalu santun dan sering memberikan hadiah. Itu umumnya menjadi pengikat hati. Kenapa ibu-ibu sekalian, orang kalau lagi marahan, kalau lagi marah teriak-teriak, padahal orang yang dimarahi ada di sebelahnya. Siapa yang tahu? Padahal dia biar bicara kecil, sebenarnya kedengaran kan? Apa kira-kira sebabnya? Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Tapi hadiahnya rahasia. Kenapa? Mohon maaf. Kenapa kalau orang lagi tidak bertengkar, apalagi kalau lagi jatuh cinta, dia kalau duduk bersebelahan biar bisik-bisik bisa ditahu. Atau bahkan mungkin dengan isyarat mata, hanya dengan ya, sesuatu body language-nya saja sudah paham. Kok bisa? Kenapa kira-kira? Kenapa tadi orang kalau bertengkar lagi marah di sebelah teriak-teriak? Padahal orang itu dengar. Karena hatinya jauh. Pada saat dia lagi bertengkar, walaupun posisinya orang itu dekat, hatinya jauh. Yang ini jauh, sana ini jauh. Kenapa orang pada saat saling sayang, saling cinta, dekat, bisik-bisik pun atau tidak ngomong pun bisa saling paham, hatinya yang dekat. Makanya hatinya harus diikat. Pengikatnya tutur kata yang santun dan saling memberikan hadiah. Berarti hadiah saya gak ada yang saya kasih ya. Gak ada yang kasih jawaban. Dengarnya dari saya. Saya minta sekarang hadiah. Dapat ilmu. Bercanda bu, baik. Jadi seperti itu ya. Makanya sabda Nabi SAW ini maknanya benar sekali, gitu kan? Bahwasanya orang kalau memberikan hadiah itu akan menghilangkan penyakit hati. Hatinya orang akan dekat, gitu kan? Akan dekat satu sama yang lain. Hadis 964. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahkiran jaratun li jaratiha walau firsinashat. Muttafaqun alaih. Ini buat ibu-ibu nih ya. Karena ternyata ulama mengatakan orang yang paling sering menganggap remeh pemberian siapa? Perempuan. Ini betul bu, bukan secara individu saya bicara ya, secara global. Kalau diberikan Misal seorang suami berikan sesuatu ke istrinya, kalau belum capai target maka susah itu. Tapi kalau suami ibu berikan walaupun sederhana, cuma dibeliin baju kaos, oh sudah, oh terima kasih, baju kaosnya dipakai sama dia, senang suaminya. Padahal uang itu dia yang banting tulang. Tapi kalau ibu-ibu sudah dibeliin baju 500 ribu, tapi kalau tidak model yang dia minta, ah, sudahlah taruh di lemari aja. Makanya apa sabda Nabi di sini? Perhatikan perintahnya untuk kaum wanita. Dari Abu Hurairah anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muslimat, perempuan, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing. Diantarin makanan, ya cuma pastel, gitu kan. Ya cuma kroket, ya cuma lontong. Padahal mungkin kesian tetangga itu, mungkin hobinya memang makan lontong dan bagi dia ini sudah sangat bagus. Oh terima kasih, Masya Allah dia kasih ke saya. Kasih yang lebih baik, gitu kan. Dia suka lontong, dia kasih lontong. Ibu suka apa? Empal, daging rendang, kasih daging rendang dia yang ibu suka, gitu kan. Jadi dia paham, oh ibu ini sebelah ini suka daging rendang misalnya. Seperti itu ya. Jadi jangan menganggap remeh, bayangkan ya. Jadi di dalam di seekor kambing itu sebenarnya ujung kaki kambing itu dipakai enggak, Bu? Ujung kakinya, sepatunya. Enggak, dibuang itu. Artinya yang dianggap paling tidak bernilai dalam seekor kambing pun kalau dikasih tetangga tetap dinilai kebaikan. Orang sudah niat baik, gitu kan? Karena bisa saja kita nganggap itu tidak kurang, tapi bagi dia sangat besar. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Jadi kita harus paham tentang masalah ini. Kadang-kadang subhanallah ada orang memang nggak bisa sama sekali makan atau minum kecuali harus dapat hal-hal yang kurang, gitu ya. Dan itu mungkin bagi dia sesuatu yang berprestasi. Sedikit saya datangkan kisah, tapi tidak berhubung tidak tepat sebenarnya dengan tema yang sedang saya bahas, tapi ada korelasinya lah. Ada seorang ulama, kalau saya tidak salah ini kisah tentang Hasan Basri dengan istrinya di Irak. Istrinya lagi ngidam, kemudian tetangganya rupanya masak kambing dan baunya wangi kecium. Baunya wangi kecium. Pada saat kecium masakan tersebut, istrinya Hasan Basri bilang, tolong mintain tetangga, saya kok pengen sekali makan masakan itu. Datanglah Hasan Basri ke rumah tersebut, ketuk lalu mengatakan, mohon maaf ibu, ceritanya istri saya begini, gitu kan. Dan dia betul-betul lagi ngidam, minta makanan ini, bisa enggak? Baunya itu menyengat dan dia suka. Kata ibu tersebut, maaf, makanan ini halal buat kami dan haram buat kalian. Kaget Hasan Basri, kok bisa? Bukankah anda muslimah? Iya. Bukankah saya muslim? Iya. Kok bisa ada seperti itu? Kata ibu ini diceritain sama dia. Dia bilang, saya sama anak-anak saya sudah 3 hari gak makan. Gak ada uang. Suaminya juga gak ada ibu ini. Gitu kan? Saya tidak tahu apakah memang kisah itu suaminya meninggal cerai. Yang jelas dia hanya tinggal sama 3 orang anaknya dan sudah 3 hari gak makan. Dalam kondisi 3 hari gak makan, lapar, dia minta-minta enggak dapat, akhirnya dia temukan bangkai kambing di pasar yang dia ambil lalu dimasak sama dia. Maka dia bilang, ini yang sedang saya masak halal buat kami karena kami udah enggak ada makanan. Jadi bangkai pun sudah halal, tapi haram buat kalian karena kalian masih punya kemampuan. Jadi ini contoh menceritakan kepada kita ada keadaan masyarakat yang susah. Mungkin memang subhanallah tetangga kita, ya, mungkin saja saudara kandung kita, mungkin memang pada saat dia lagi mau ke rumah kita, cuman sempat mendapatkan Alfamart, Indomart, cuma sempat beli biskuit buat keponakannya anak kita, ya hargain itu. Ya, walaupun dia orang kaya, mungkin itu yang dia sempat, dia mau membawa hadiah saja sudah sebuah kebaikan, gitu kan? Sebuah kebaikan. Maka itu satu hal yang positif. Jadi kita dianjurkan membalas nanti, memberikan sesuatu. Dan membalas ini minimal sama atau lebih baik kalau lebih. Jangan kurang dari itu kecuali kalau kita tidak mampu. Seperti itu. Dan ini perintah agama dan bagian daripada pahala. Ingat, tidak boleh menganggap remeh pemberian orang lain. Pertanyaan selanjutnya, boleh gak kalau saya dihadiahin sesuatu sama orang, tapi saya tidak suka, lalu saya hadiahkan ke orang lain lagi? Boleh saja, gak masalah. Tapi kita tidak boleh menyakiti hati orang yang memberi, jangan di depannya dia, gitu kan. Misal kebetulan memang ada di rumah kita masakan banyak, datanglah kerabat atau teman-teman membawa makanan lagi banyak sekali, dan memang yang sedang kita masak ini makanan yang sedang kita ingin. Misal kita lagi ingin makan soto, mungkin makan apa, itu lagi kita buat. Kemudian dia membawa makanan yang kita lagi tidak kepengen, tapi sudah dikasih. Kita berikan balasan ke dia, dan yang dia berikan boleh kita hadiahkan ke orang, gak masalah. Tapi jangan dibuang karena mubazir, kecuali memang berbahaya ya. Berbahaya, seperti misalnya dihadiahin sesuatu yang beralkohol, haram, itu lain. Jangan dikasih ke orang lain, gak boleh. Karena dasarnya haram kan, dasarnya haram. Bukan berarti kita tidak boleh makan, orang lain boleh makan, gak boleh. Jangan dikasih ya. Walaupun ada pendapat sebagian ulama, kalau sesuatu itu diharamkan bagi kaum muslimin, maka boleh dia memberikan kepada orang non muslim yang memang bagi mereka itu tidak masalah. Contohnya adalah Umar bin Khattab pernah pakai jubah, kalau tidak salah berwarna hijau, warnanya bagus dan memang kelihatan mewah gitu. Lalu waktu Umar bin Khattab menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sepertinya baju ini bisa membawa kamu pada kesombongan." Atau seperti itulah makna hadisnya. Auqam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab pun ragu kalau pakai ini jangan sampai seperti yang Nabi bilang. Lalu beliau menghadiahkan kepada adiknya di Mekah yang masih kafir. Dari sutra. Sutra enggak boleh laki-laki pakai kan? Nah, karena orang kafir boleh pakai, dihadiahkan ke dia. Dihadiahkan ke saudaranya yang masih kafir. Itu tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini juga ulama mengatakan masih sebatas kalau pakaian. Tapi kalau sudah makanan, minuman, dikhawatirkan seperti misalnya beralkohol, malah nanti dia mabuk, ada efek-efek yang lain, itu mungkin tidak boleh. Mungkin tidak boleh. Jadi cuma masih sebatas pakaian saja. Kemudian hadis 965, wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man wahaba hibatan fa huwa ahaqqu biha ma lam yusab au ma lam ya yusab alaiha. Rawahu al-Hakim as-Sahih wal Mahfudz min riwayat ibnu Umar an Umar qauluhu. Dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan suatu hibah, ia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas. Hadis sahih riwayat Hakim. Jadi yang lebih tepat sebenarnya terjemahannya, ibu-ibu sekalian, siapa yang memberikan hibah, dia lebih berhak untuk menariknya sebelum ya tiba di tangan yang atau di tempat atau orang yang sedang dijadikan tujuan. Misal ibu niatin tanah saya yang di depan jalan sana, saya mau hibahkan deh. Tapi kita sudah niat mau hibahkan, cuman belum diserahkan kepada orang yang jadi target akan mengelola. Sebelum diserahkan, lalu kita ingin batalkan niat, bolehkah? Boleh, ini yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud. Jadi terjemahan ini sedikit perlu diperbaikin, karena di sini seakan-akan dia sudah memberi, boleh dia tarik sebelum dia dibalas. Padahal membalas pemberian itu sunnah. Kita kalau beli orang bisa dibalas, bisa enggak. Kalau dia balas dia dapat pahala juga kan gitu. Tapi bukan kewajiban. Cuma kesannya di sini dia bisa kalau dia berikan selama dia belum dibalas, belum dikasih hal yang setimpal atau lebih, dia boleh menarik pemberiannya, ini enggak benar. Jadi makna terjemahannya bukan begitu ya. Tapi kalau seseorang ingin memberikan sesuatu, dia sudah niat nih mau memberikan uang 500 ribu keponakannya misalnya. Tapi dia belum bicara keponakannya, dia belum bicara kepada ibunya atau ayahnya ponakan dia tadi, dia belum bicara apa-apa. Kemudian dia niat nanti kalau ketemu di rumah saudaranya dia akan kasih anaknya atau ponakan dia gitu. Tapi ternyata pas tiba di rumah itu dia lihat ponakannya, lalu dia ingin batalin niatnya. Mungkin dengan satu dari sekian banyak alasan, boleh saja. Karena memang dia belum memberikan. Kalau dia sudah memberikan atau dia sudah mengucapkan, maka ucapan juga kalau ditarik harus dengan penjelasan. Kenapa? nanti saya akan bawakan kamu baju sebentar ya. Ternyata tiba di sana, di tengah jalan dibatalin sama dia, tapi dia sudah ucapin. Dia datang sana, dia masa bodoh aja, tidak mau terangkan. Orang ini berharap, mana nih baju yang dijanjikan, gitu kan. Nah ini dia harus ucapkan, batalin dengan ucapan, mohon maaf saya tidak sempat beli, mohon maaf saya tidak jadi beli, saya tidak jadi memberikan baju itu. Itu gak apa-apa. Tapi yang jelas, boleh membatalkan niat pemberian. Itu yang dimaksud, sebelum tiba di tangan orang yang akan terima. Kemudian hadis 900. Oh sudah habis ya. Baik, 966 bab baru. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya. Waduh, gak kedengaran nih. Kurang jelas Bu, kurang jelas saya dengar. Saudara kami yang tidak mempunyai anak, terus kemudian yang punya anak angkat itu saja. Nah kebetulan bapak ibu ini menghibahkan hartanya kepada anak angkat ini. Terus setelah meninggal, tapi pada saat hibah ini tidak ada hibah di atas bukit, jadi cuma sekedar dampaknya disampaikan. Terus saksinya kebetulan juga sudah meninggal. Nah kasusnya sekarang kebetulan anak ini mau menjual harta yang dititipkan bapaknya. Tapi dari pihak saudara orang tua berpendapat bahwa hibah itu tidak bisa semua, jadi ada persentase yang. Iya, itu yang saya mau tanyakan. Apakah orang tuanya menghibahkan seluruh harta? Iya. Nah, ya itu yang tidak boleh. Oke. Okay. Jadi hibah itu maksimal sepertiga harta. Kalau hibah, seseorang punya anak satu. Ini bahasanya kalau punya anak satu. Kalau lebih dari satu gak boleh. Dia harus adil. Nah itu, tadi sudah kita jelaskan. Tapi kalau dia punya anak satu atau dia tidak punya anak, dia punya anak angkat tadi seperti kasus itu, hartanya banyak miliaran, bolehkah dia memberikan semua kepada anak angkatnya atau anaknya yang satu? Tidak boleh. Walaupun anak kandungnya gak boleh. Karena memang dari riwayat Bukhari, seorang sahabat bernama Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal kaya raya di Madinah, orang yang paling kaya di Madinah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak, satu-satunya anak dia. Saya adalah orang yang terkaya di Madinah, saya ingin menghibahkan seluruh harta saya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kalau begitu ya Rasulullah, 3/4 banyak, kata Nabi SAW. Setengahnya ya Rasulullah, masih banyak. Sepertiga ya Rasulullah, kata Nabi SAW, sepertiga dan sepertiga juga masih banyak sebenarnya. Jadi kalau mau dihibahkan, sepertiga maksimal. Ya sepertiga. Kalau masalah, oh dia tidak punya kerabat lain. Misal, gak ada anaknya, gitu kan? Gak ada keluarganya, emang sendirian. Dia cuma sama istrinya. Mungkin ada orang yang sudah sampai tua sekali hidup rumah tangga, gak punya anak. Kerabatnya sudah banyak meninggal. Saudara-saudaranya, dia gak punya ahli waris, dia cuma punya anak angkat, maka dia menghibahkan sepertiga. Baik, 3/4 dikemanakan Ustaz? Ya disodakahkan atas nama dia. Disodakahkan atas nama dia. Sebagian pendapat ulama mengatakan dikembalikan kepada wali atau pemerintah yang nanti akan mengelola harta tersebut yang menjadi amal jariah buat dia. Boleh juga kepada individu, boleh kepada lembaga. Pemerintah itu enggak masalah. Iya, jadi kalau misal rumah itu senilai 1 miliar, contoh kasus lapangan. Sekarang dia sudah dapat hibah rumah misalnya. Dulu tuh dia terima mungkin masih tidak seberapa, tapi sekarang sudah harga 1 miliar misal. Kemudian dia mau jual hibah itu. Dia harus tahu hak dia secara syari sepertiga. Jadi kalau dia jual pun diambil sepertiga, yang 3/4 disedekahkan atas nama pemilik harta awal yang memberikan, orang tua angkatnya. Kalau untuk saudara ini, saudara dari orang tua itu dapat warisan dia. Warisan. Jadi kalau tadi orang si A meninggal dunia, dia meninggalkan anak angkat dan dia meninggalkan harta dan dia punya saudara, gitu kan? Nah, saudara ini ahli waris, salah satu ahli waris, gitu kan? Maka tentu saja si hibah yang ditawarkan tadi akan diberikan kepada anak angkat, karena anak angkat tidak punya hak waris di situ kan? Saudaranya malah punya hak waris. Dikeluarkan sepertiga yang dihibahkan tadi, sisanya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ukuran persentase yang sudah diatur secara syariat. Ada lagi? Mana yang punya banyak harta ini, masya Allah? Masalahnya kita selalu menganggap kecil, sedikit terus, padahal masya Allah tanahnya sudah berapa. Ya, silakan Bu. Sebentar, mobil si adik. Mobil itu hanya sekedar dipinjamkan ke kakak ya, bukan diberikan. Baik, terus mobil itu si adik suruh jual untuk dipakai agar tidak meminjam uang dari bank. Niatnya si adik ini memberi bantuan atau memang meminjamkan? Iya, memberi bantuan. Jadi dia memberikan mobil. Oke, terus pertanyaannya? Enggak ada urusan sama si adik sebenarnya. Jadi pelanggaran maksiat seseorang, kakak kah, orang tua kah, itu enggak ada hubungannya sama individu itu. Kalau dia sudah berusaha menasihatin, kan adik sudah ingatkan, enggak boleh, riba itu haram. Sudah diingatkan, tapi tetap saja dia mau. Ya sudah, dia berdosa, si kakak berdosa karena meminjam uang di bank konvensional. Itu bab sendiri. Masalah adik meminjamkan mobil tetap dapat pahala. Hah? Memberi mobil, ya sudah nggak ada masalah. Enggak, karena memang sudah diberi. Kalau sudah diberi itu sudah haknya dia. Udah nggak ada lagi campur tangan adik situ. Tujuan apa ini yang tidak tercapai? Dia awalnya menjelaskan kalau mobil itu boleh dijual dan itu milik kamu. Untuk renovasi rumah. Enggak, pemberian mobil itu sebelum renovasi rumah kan? Jadi, tadi yang saya tangkap gini, mobilnya sudah dikasih kepada si kakak, kakak ini pakai. Berjalan waktu, si kakak mau renovasi rumah, gitu kan? Jadi, mobil ini sudah dikasih belum ke kakak? Belum. Oh, belum. Enggak, tetap saya sudah paham. Tetap jawabannya seperti tadi. Jadi sebenarnya kan tujuan adik meminjamkan mobil, ya kan, dipinjamkan awalnya. Kemudian pada saat si kakak mau renovasi rumah, maka si adik menawarkan untuk jual mobil itu kan. Tapi awal sudah niat dipinjamkan dulu, kan gitu. Niat dipinjamkan kan. Berarti si kakak sekarang tidak mau menjualnya dengan alasan masih butuh. Begitu masalahnya kan. Baik, jadi si kakak sudah dinasihatin sama adik, dia berdosa pinjam uang di bank. Masalah mobil itu dipinjamkan oleh si adik, itu haknya si adik. Dia boleh tarik, tetap boleh dia taruh di situ, terserah dia. Dia dapat pahala saja. Si kakak berdosa karena meminjam uang. Ya. Ada lagi? Mic-nya salah. Jadi pertanyaannya apakah anak suami dapat warisan ya? Karena si laki-laki tadi duda menikah, contoh kasus dengan orang seorang wanita gadis, kemudian punya anak juga dari laki-laki itu, tapi laki-laki sudah punya anak sebelumnya gitu kan. Apakah pada saat si perempuan meninggal, anak dari si suami mendapatkan warisan atau tidak gitu kan? Itu khilaf di antara ulama, tapi ada yang mengatakan mendapatkan warisan cuma dengan syarat memang ahli waris yang sebenarnya masih ada. Sudah terbagi. Misal anak kandung si ibu itu, gitu kan? Nah itu berarti dia akan mendapatkan warisan, gitu kan? Anak kandungnya, saudaranya, gitu kan? Suaminya itu masih mendapatkan. Tapi kalau anak dari suami, ini nanti akan diberikan setelah seluruh ahli waris yang fard, yang asas sudah mendapatkan. Jadi dia bisa mendapatkan sisanya. Dia mendapatkan sisanya. Nanti insya Allah akan ada bab sendiri ya. Ada bab setelah ini. Satu bab namanya bab barang temuan. Dan ada bab lagi namanya bab faraid. Bab tentang membahas pembagian warisan. Seperempat, seperenam, setengah dan seterusnya. Nanti akan ada babnya sendiri. Itu dari halaman 388 sampai beberapa bab, beberapa hadis ke depannya ya. Saya ada punya pertanyaan? Ya. Saya punya rumah, tapi bapaknya sudah meninggal. Jadi saat itu jadi salah satu anaknya membeli rumah itu. Jika anaknya membeli rumah itu. Sebentar. Ibunya masih hidup. Masih hidup, tapi setelah sudah lupa. Baik, ayah meninggalkan harta. Nggak usah dibahas atas nama siapa, iya. Karena kalau seorang laki-laki meninggal atau seseorang meninggal, seluruh ahli waris punya hak di situ. Walaupun misalnya tadi laki-laki meninggal, maaf supaya jelas ya, nanti ibu lanjutin. Kalau seorang laki-laki meninggal, dia punya istri dan anak. Rumah misalnya ditinggalkan, rumah itu dari waktu si suami masih hidup diatasnamakan istrinya. Hanya diatasnamakan, bukan diberikan ya. Di atas namakan, maka pada saat si suami meninggal, rumah itu adalah hak waris, harus dibagi, walaupun ibu masih tinggal di situ. Ya bu ya, misal ada rumah satu nilainya 2 miliar pada saat si ayah meninggal, dia tinggalin istri tadi ibunya ibu itu kan, dengan anak beberapa orang anak. Maka rumah itu walaupun kita masih ingin ibu kita tinggal, tetap masing-masing ahli waris sudah tahu bagiannya. Misal anak laki-laki 2, anak perempuan 1, berapa bagiannya? Masing-masing sudah presentasi dan si ibu dapat berapa? Kan perempuan atau ibu itu akan mendapatkan 1/8 dari total harta kalau ada anak. Kalau ada anak. Kalau enggak ada anak, dia akan mendapatkan setengah, seperenam dari harta. Berarti ibunya, ibu itu sudah memiliki seperenam karena anak-anak ada. Dari total harta itu ya. Anak-anak, saudara, ibu dan saudara-saudaranya juga akan dapat persentase dari situ. Walaupun rumah belum dijual, tapi orang sudah tahu masing-masing ahli waris persentasenya. Baik, silakan dilanjutin. Yang gimana ini maksudnya tuntutan si tante itu, ya. Dia harus datangkan bukti dalam Islam. Kalau nggak ada bukti berarti nggak, dia nggak punya hak. Si tante nggak punya hak. Harus ada bukti, ada saksi baru bisa. Kalau nggak ada, karena setiap orang bisa mengklaim saya ikut bantu, saya ikut begini, saya punya setengah setengah dari rumah itu nggak bisa dijadikan pegangan dalam hukum Islam. Harus ada bukti. Tertuliskah atau didatangkan saksi yang masih hidup mengatakan dua orang minimal yang terpercaya kalau laki-laki dan perempuan empat orang yang memang memberikan kesaksian kalau enggak berarti enggak ada. Tantenya ibu tadi enggak punya hak apa-apa, dia enggak ada bukti kan, ya. Jadi memang harus ada bukti. Tapi kalau misalnya keponakan-keponakannya semua mengatakan baiklah, gitu kan? Kami berbagi, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak berdosa si ponakan kalau enggak ada bukti. Harus ada bukti, tertulis atau saksi. Mana lagi yang punya banyak warisan ini, masya Allah. Bilang-bilang kalau ada tanah yang mau diwakafin ya, nanti kita jadikan Islamic Center nanti. Sudah? Boleh. Nah, harus dieksekusi. Si mayit meninggal, hal mendasar harus dilakukan yang paling pertama adalah wasiatnya dan utangnya. Kata Allah SWT, min ba'di wasiyatin tusu nabiha audain. Yang pertama pada saat dia meninggal, wasiat dia apa? Misal, maaf, dia bilang, saya wasiatkan tanah saya yang di Cibubur untuk wakaf masjid. Misal, yang lain boleh dibagi warisan. Maka wasiatnya dijalankan dulu. Tapi wasiat ini tidak ada di masalah ahli waris ya. Jadi misalnya, tidak boleh seseorang mewasiatkan nanti harta saya yang di Cibubur buat anak saya nomor 3, itu gak boleh. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris, gak ada. Tapi wasiat ini untuk si mayit. Misal saya wakafin tanah itu untuk masjid, saya wakafin yang di sana untuk anak yatim, itu boleh. Tapi dia gak boleh bilang saya yang di sana buat anak saya yang pertama, yang di sini anak saya yang kedua, yang sana anak saya yang ketiga, itu gak boleh. Wasiat itu batal dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris, enggak boleh. Gitu kan? Jadi jalankan dulu wasiatnya dia. Kalau enggak ada, makanya dalam Islam juga, ibu-ibu sekalian, dianjurkan setiap muslim itu punya wasiat dan muslimah. Misal ibu-ibu punya niat apa, gitu kan? Ditulis dalam kertas wasiat. Kita enggak tahu ajal kapan datang. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian memiliki sesuatu program di benak dia lebih dari 3 malam kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat. Tulis. Termasuk selain wasiat itu utang. Utangnya sama siapa? Si fulan diselesaikan. Sisanya dibagi untuk ahli waris. Masalah kasus. Ada satu rumah saja yang ditinggalkan. ahli warisnya banyak, 10 anak misalnya. Contoh saja. Pada saat dia punya 10 anak, rumahnya cuma satu, kemudian semua anak masih nimbrung di situ, masih tinggal di situ. Bagaimana hukumnya? Tetap persentasenya jelas. Harus dibagi, walaupun rumah belum dijual. Harus jelas, si fulan punya sekian persen, si fulan punya sekian persen, tahu. Persentase ya, bukan jumlah uang pada saat itu, persentase. Jadi 10 tahun lagi baru mau dijual, berapapun harganya, persennya si fulan sekian, persennya si fulan sekian. Ini banyak kesalahan di Indonesia, warisan gak dibagi. Di sini dibagi dalam arti kata masing-masing tahu haknya. Bukan harus dibagi, dipecah-pecah pada saat itu, tidak. Masing-masing tahu haknya. Sehingga yang terjadi, ada orang, misal seseorang meninggal tinggalkan harta, anaknya 5. Karena gak dibagi-bagi warisan itu, akhirnya ada di antara anaknya yang sudah mati. Meninggal juga, belum dijual-jual warisan itu. Belum dibagi-bagi sebenarnya gitu kan. Meninggal, sampai ada yang sampai cucunya gitu kan, yang hidup. Ini gimana caranya? Yang punya hak menikmati warisan adalah ahli waris tadi, bukan anak cucunya sebenarnya. Anak cucu itu akan menikmati warisan dia nanti kalau dia tinggalkan. Memang dia harus nikmatin. Kita enggak boleh haramkan hak, karena termasuk harta yang halal bagi seorang muslim adalah warisan dari orang tuanya atau dari pasangan hidupnya, atau dari anaknya. Itu termasuk harta yang halal, gitu kan? Jadi hal-hal mendasar begini harus diketahui, harus ada pembagian. Walaupun hanya informasi persentase secara Islam, gitu kan? Nanti akan kita jelaskan insyaallah berapa persentase-persentase dalam bab, dua bab dari sekarang, gitu kan? Insyaallah akan kita masuk ke bab faraid. Sudah? Saya kira sudah yang terakhir. Ini kalau sudah bagi warisan banyak yang bertanya. Waalaikumsalam. Nah, benar warisan kan? Sebentar, kita sepakati ini terakhir ya. Jam 10 lewat. Saya ada taklim di Cibubur. Baik. Bu, didekatin maaf mic-nya. Saya kurang jelas. Sebentar. Saya enggak dengar, Bu. Maaf, sebentar. Tenang dulu. Ulangin lagi, Bu. Betul-betul saya enggak dengar loh ini. Karena mic-nya di sebelah sana, Bu. Sebelum orang tua meninggal. Baik. Itu enggak boleh, Bu. Enggak boleh, enggak sah. Di dalam agama Islam itu pembagian tidak sah. Jadi kalau seseorang meninggal dunia akan dihitung sebagai warisan kalau dia meninggal dan yang atur bukan dia lagi. Itu urusannya agama, agama yang atur. Enggak boleh. Jadi kalau itu pun sudah terjadi, maka kalau anak-anaknya bertakwa sama Allah, mereka kembali merembukkan itu. Merembukkan ini harta-harta walaupun sudah ditinggalin. Nanti kalau ada yang mau tebus, ada yang mau bayar, itu tidak ada masalah. Yang penting dibagi dulu sesuai dengan syariat. Karena itu hukumnya enggak boleh. Harus sesuai dengan hukum Allah. Jadi kalau saya nanti ada kesepakatan, misalnya ada anak yang kurang mampu gitu. Itu nanti. Setelah persentase. Semua harus tahu. Walaupun yang anak pertama miliarder, anak bungsunya miskin sekali, tetap haknya sama. Dibagi rata. Dibagi sesuai dengan hukum syariat. Nanti kalau yang miliarder ini mau menghibahkan untuk adik bungsunya, silahkan. Tapi setelah pembagian, gak bisa melalui proses pembagian itu. Harus dibagi sesuai dengan syariat Allah. Walaupun itu secara persentase saja, gitu kan? Nanti kalau dia mau hibahkan, silahkan. Bayangkan dari hasil uang sewa kontrakan itu, apakah dari hasil gaji anak dia sekarang ada seseorang meninggal dunia, dia punya harta warisan dan dia punya tempat kontrakan, gitu. Lo tempat kontrakan itu masuk dalam warisan. Akhirnya dia mau waktu sebelumnya dia berniat untuk beda infak sedekah dengan wakaf. Dia wakafin enggak? Kalau dia enggak wakafin masuk ahli waris. Kalau dia wakaf, misal saya punya 10 kotak rumah kontrakan. Saya punya harta yang lain misalnya. Lalu 10 kotak harta kontrakan saya bilang, khusus ini amal jariah buat saya. Hasilnya semua untuk fakir miskin selama saya masih hidup. Yang lainnya boleh dibagi warisan. Maka itu berarti tidak boleh diganggu gugat walaupun sudah meninggal. Enggak ada hubungan sama ahli waris tuh. Mereka cuma mengelola saja. Tetapi kalau dia hanya bilang ini hasil kontrakan disedekahin, dia sedekahin rutin dia kerjakan. Dia tidak tulis wasiat apapun. Waktu dia meninggal jadi warisan, masuk dalam total harta semua. Enggak boleh dipisahin. Dia, Bu ya? Iya. Baik, sampai sini. Sudah ya. Ini sudah ada buka kontrakan, habis itu sewaan. Baik, sampai sini insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ibu-ibu sekalian. Dan mohon maaf kemarin-kemarin saya sempat libur beberapa kali karena memang qadarullah ada kegiatan di luar bimbing umroh kemarin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberkahi majelis kita ini, menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, yang sakit disembuhkan, yang memiliki utang dilunasi, yang sudah mendapatkan ilmu dan hidayah diamalkan, serta orang yang belum dapat petunjuk diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya untuk menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana disatukan di tempat yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.